Mitra Bisnis Mahkamah Agung menilai revisi KUHP dan KUHAP yang saat ini dibahas di DPR aneh dalam beberapa pasalnya. Salah satunya adalah MA tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana lebih berat dari pengadilan sebelumnya. MA mengatakan bisa ditertawakan dunia internasional kalau ada aturan hukum seperti itu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Fajrul Rahman. Bang Fajrul, bagaimana komentarnya soal ini? Salah satu memang yang menjadi problem itu adalah keberatan dari berbagai pihak ya. Karena kalau keputusan di MA tidak boleh melebihi dari apa yang diputuskan di bawahnya gitu. Dengan alasan tugas MA itu kan sebenarnya hanya memeriksa kelengkapan-kelengkapan atau kepatuhan terhadap proses pengadilan di bawahnya. Nah, cuma problemnya sebenarnya buat kita adalah kalau di undang-undang, terutama di undang-undang tentang tipikor, itu sebenarnya kalau itu kita bercermin saja pada kasus Henji misalnya gitu, atau kita bercermin pada beberapa kasus korupsi, itu sebenarnya dimungkinkan, terutama di pasal 5 dan di pasal 12 itu dimungkinkan sebenarnya untuk vonis sampai 20 tahun itu gitu. Jadi kalau itu dibatasi, ini akan menjadi masalah kalau terjadi apa-apa dalam keputusan di pengadilan negeri, kemudian pengadilan tinggi, sehingga kami tetap berharap keputusan di Mahkamah Agung itu mestinya kita anggap sebagai keputusan finalnya, walaupun sebenarnya masih ada kemungkinan untuk membuat yang namanya PK ya, peninjauan kembali. Tapi kami agak membantah karena itu tidak sesuai dengan undang-undang di Tipikor. Problem lain itu sebenarnya kan soal momentum. Lebih baik pembahasan ini diserahkan kepada DPR yang baru saja. Karena dalam ketergesaan seperti ini, apalagi setiap kali pertemuan, selalu yang hadir cuma 4-5 orang yang betul-betul sangat tidak masuk akal begitu. Kemudian kalau yang terkait dengan KPK, karena KPK sendiri tidak pernah diajak dalam membahas, terutama KUHAP-nya ya. Dan KUHAP ini kan berlaku bukan hanya untuk di luar KPK, tapi juga berlaku terhadap KPK sendiri. Karena ini kan terkait dengan soal prosedur dalam penanganan pidana, kan seperti itu. Jadi menurut kami, ketergesaan ini, terus kemudian pembahasan ini kan juga 10 tahun yang lalu dan itu belum ada KPK sebenarnya. Jadi terutama terkait dengan persoalan-persoalan yang melemahkan KPK. Salah satunya selain yang terkait dengan MA itu, kami protes juga soal penyatuan penyelidikan dengan penyidikan, karena misalnya seperti penyadapan itu kan masuk dalam penyelidikan kalau dalam undang-undangnya terkait dengan KPK. Dan seperti itu, kalau itu tidak ada langsung masuk ke penyidikan, itu akan menjadi masalah, sebab KPK sendiri kan tidak bisa membuat SP3 kan begitu. Lantas, bagaimana pendapat Bang Fajrul soal kekhawatiran bahwa langkah seperti ini dapat membuat para penegak hukum yang baik menjadi semakin dibatasi kewenangannya? Menjadi perdebatan sebenarnya menurut mereka itu di Amerika seperti itu dan segala macam. Tapi menurut kami sebenarnya bisa saja kita mengambil sikap yang berbeda kan. Tidak harus mencermin kepada yang di luar kalau kita menganggap bahwa memang dimungkinkan pasal mengenai lebih berat daripada hukuman yang di bawahnya gitu. Nggak ada masalah. Kalau itu ditetapkan demikian, kita harus merombak lagi nanti undang-undang di Tipikornya ya, terutama terkait pasal 5 dan pasal 12. Walaupun sebenarnya mereka juga mengatakan, oh itu kan dua pasal itu saling ketidakmampuan dari DPR katanya membuat undang-undang sehingga terjadi tumpang tindih. Kamu bisa bayangkan saja, DPR yang bertugas dengan baik saja bisa tumpang tindih membuat pasal-pasal dalam undang-undang, apalagi dikejar-kejar waktu selama 30 hari ke depan. Demikian Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Fajrul Rahman, saya Gery Sadewa.